Mitra Bisnis, dosen UGM Ahmad Munjid, seperti dalam tulisannya di Kompas, tidak setuju dengan dinaikannya porsi pelajaran agama hingga 2 kali lipat di kurikulum sekolah 2013. Dia berpendapat, pendidikan agama merupakan tanggung jawab orang tua, bukan negara. Untuk itu, pelajaran agama di sekolah umum sebaiknya bersifat pilihan, tidak wajib. Selain itu, juga sangat diskriminatif kepada kalangan penganut agama lokal atau keyakinan yang tidak diakui, yang terpaksa harus belajar dan pindah ke salah satu agama resmi yang diajarkan di sekolah. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan tokoh Nahdlatul Ulama, Salahuddin Wahid. Gus Ola, apa komentar Anda? Soal jumlah, saya setuju, tidak perlu dinaikkan. Ya, yang ada saja itu. Yang penting kan bukan jumlahnya sebetulnya. Yang penting itu mutunya. Jadi, mendidik agama, bukan ngajar agama. Kalau mengajar agama itu cuma, ngapalin, ya kan? Padahal kalau mendidik itu tidak. Dia menghayati gitu loh. Mendidik kejujuran, bukan ngajari orang. Jadi mendidik, bukan ngajar. Kalau untuk membentuk moral dan akhlak sendiri, sebenarnya apa yang perlu difokuskan dari pelajaran? Tergantung caranya bagaimana. Kalau cuma suruh ngapalin, dijejelin pengetahuan, orang juga tahu orang nggak boleh nyolong gitu. Tapi kan mendidik supaya orang jujur, itu bagaimana? Bukan ngasih tahu, ini nggak boleh, bukan. Menanamkan. Jadi karakter itu nggak bisa diajarkan, tapi dicontohkan, kan gitu. Nah, sekarang kita ngajarin orang jujur, contoh di masyarakat, pejabat pada nggak jujur. Selain itu, ada usulan agar pelajaran agama dijadikan ekstrakurikuler saja. Menurut Bapak? Nggak realistis lah. Agama perlu, pelajaran agama perlu. Cuma yang penting itu bagaimana mutunya. Lalu, siapa yang seharusnya berperan aktif dan bertanggung jawab untuk pendidikan agama bagi anak? Oh, pertama ya tentunya orang tua lah. Mendidik itu tanggung jawab orang tua, ya kan? Sekolah itu kan cuma tambahan, ya kan? Berapa jam sih di sekolah? Orang tua nomor satu itu. Tapi orang tua sekarang ini kan sulit. Kita ngajarin apa, masyarakat ngajarin yang berbeda, ya kan? Televisi ngajari seperti apa, gitu kan? Tidak sederhana. Penting memang pendidikan itu orang tua. Sekolah itu ngajari ilmu. Tapi membentuk anak, membentuk karakter anak, itu orang tua. Kalau kawan saya itu bikin istilah, orang tua itu memberi sarapan dan memberi makan malam. Sekolah ngasih makan siang. Jadi masih banyakkan sarapan sama makan malam, kan? Nah, sekarang kita ngasih sarapan anak kita enggak? Kita ngasih makan malam anak kita apa enggak, gitu? Demikian tokoh Nahdlatul Ulama Salahuddin Wahid. Saya Wendy Lim.